الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Hadirin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita Al-Mas'alatut Tasi'ah, hukmu tarikis sholah. Masalah yang ke-9, hukum bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Masih tetap meyakini kewajibannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita, apakah dia telah kafir dengan perbuatannya ini atau tidak. Adapun orang yang tidak melakukannya karena yakin bahwa itu bukan kewajiban, ini disepakati oleh seluruh ulama kita. Tidak ada yang berselisih seorang pun bahwa orang yang seperti ini kafir. Bisa dipahami? Yang meninggalkan sholat karena dibangun di atas keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka disepakati oleh para ulama orang tersebut kafir dengan keyakinannya. Jadi kalau ada pembahasan tentang apakah orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak, itu bagi orang yang meninggalkannya karena malas, masih tetap meyakininya sebagai satu kewajiban. Maka di sini katakan, man taraka sholata jahidan li wujubiha, barang siapa yang meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya. Dia yakin bahwa salat 5 waktu itu tidaklah wajib, bahwa kafirun murtadun, maka dia orangnya kafir murtad. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin, karena orang yang mengingkari kewajiban salat ini, dia telah mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Murtad namanya. Karena kewajiban salat ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, dan disepakati oleh para ulama kita tentang kewajibannya. Maka ketika ada orang yang mengingkari kewajibannya, maka dikatakan kafirun murtad, hatta seandainya pun dia salat. Seandainya pun dia salat, dia rajin salat, tapi dia mengatakan sebenarnya kok ini tidak wajib, mari tetap sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir dia dengan keyakinan yang buruk ini. Barakallahu fikum. Kafirun murtad. Karena bertentangan apa? Menentang Al-Quran, menentang sunnah Rasulullah, dan menentang ijma' kaum muslimin. Amma man tarakaha tahawunan wa kasala, adapun bagi siapa yang meninggalkannya karena meremehkan dan malas. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian mengatakan tetap muslim dia, asi, pelaku maksiat. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan kafir. Dua pendapat ulama ini sama masing-masing kuat. Barakallahu fikum. Masing-masing kuat dan masing-masing memegang dalil adillah. Adapun kitab ini barakallahu fikum yang ditulis oleh para ulama kita, fasahih, ini memilih pendapat annahu kafir, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas kafir. Idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah, kalau dia meninggalkan secara keseluruhan dan terus menerus, pokoknya dia tidak pernah melakukan sholat. Muslim. Sholat? Enggak. Jumatan juga enggak. Episode. Dia yakin kewajibannya, tapi malas. Ini kalau dia meninggalkannya secara keseluruhan, daiman, terus menerus, secara keseluruhan dia tinggalkan. Liqauli ta'ala anil musyrikin, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu, kalau mereka tobat, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa atuz zakata, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka-mereka itulah saudara-saudara kalian seagama. Kapan menjadi saudara kita seagama? Kalau mereka tobat, kalau mereka menegakkan sholat, dan kalau mereka menunaikan zakat. Itulah saudara kalian. Padalla ala annahum illam yuhaqqiqu syarta iqamati shalah falaysu bimuslimin. Dalil ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak membuktikan syarat, baik, syarat iqamati shalah, menegakkan sholat, maka dia tidaklah termasuk orang-orang yang muslim. Wala ikhwatul lana fid din, dan bahkan dia tidak dianggap sebagai saudara kita dalam seagama, tidak dianggap saudara seagama. Walikauli sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah fa man tarakaha faqad kafar. Dan sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, fa man tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkannya secara keseluruhan, pembahasan secara keseluruhan sini, maka sungguh dia telah kafir. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah atau tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dia dengan kesyirikan dan kekufurannya adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Yani kapan dia meninggalkan salat, maka dia kafir atau musyrik. Amma man kana yusalli ahyana wa yatruku ahyan aw yusalli fardan aw fardaini fa dhahir annahu la yakfur. Pembahasannya ini kalau memang dia meninggalkan salat sama sekali. Wala Jumat, wala. Pokoknya enggak pernah. Barakallahu fiik. Enggak pernah. Amma man kana yusalli ahyanan, adapun orang yang terkadang salat, wetruku ahyanan, terkadang juga dia meninggalkan, au yusalli fardan au fardaini, atau dia melakukan salat salat satu kewajiban cuma maghrib, isya, duhur, asar, subuh, enggak. Barakallahu fikum. Orang rame-rame salat, atau lagi ada mood, lagi ada semangat, lagi ada yakni ada yang mendorong dia untuk salat. Apakah kebahagiaan atau kesedihan? Barakallahu fikum. Karena terkadang ada orang bahagia, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan kebahagiaan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau susah, dia justru dia jauh. Kebalikannya ada juga orang, kalau dia ditimpa musibah, justru dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau senang, jauh dia. Misal, dia tidak pernah sholat sama sekali. Hatta Jumatan, Jumatan sekali-kali. Muslim. Begitu anaknya mati, 40 hari, 5 kali sehari semalam, jamaah di masjid. Baik. Ada juga orang seperti ini. Artinya selesai 40 hari, sudah kelas. Baik. Mana si pulang? Maksudnya tidak ada, soklar 40 hari kuat. Barakallahu fikum. Ada juga orang yang seperti ini modelnya. Maka di sini ada pun orang-orang yang meninggalkan sholat terkadang, melakukan terkadang, atau dia melakukan satu kewajiban dari sholat, kewajiban yang lainnya dari sholat-sholat di waktu tidak dilakukan, fadhahir annahu la yakfur. Yang zahir bahwa dia tidaklah dikafirkan karena ini, tapi dia asi, li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Kama huwa nasul hadith tarakas salah, sebagaimana nas tarakas salah, meninggalkan salat. Baik. Meninggalkan as-salah, paham, bi alif lam, tarkas salat atau tarkas salat, dia meninggalkan salat sama sekali. Fahada tarkas salatan. Sementara dia ini orang malas salat, terkadang ya kalau ada yang ngajak ngajak pergi, kalau enggak enggak. Kalau lagi ada kesempatan, kalau sibuk enggak. Barakallahu fiik. Ada orang begitu modelnya. Baik. Kalau enggak ada kerja, rajin di salat. Kalau ada kerjaan sibuk dia, enggak salat dia. Barakallahu fiik. Fahala taraka salatan las salah. Kalau taraka salah, dia meninggalkan salat sama sekali. Ini dikatakan kafir. Wal aslu baqaul Islam. Kalau dia meninggalkan sholat sebagian, melakukan sebagiannya, masih tetap dia katakan apa? Taib. Wal aslu baqaul Islam, masih tetap dia muslim. Fala nukhrijuhu minhu illa biyakinin. Maka kita tidak mengeluarkan orang tersebut dari keislamannya kecuali dengan keyakinan. Fama thabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Apa-apa yang ditetapkan dengan keyakinan, maka tidak akan bisa dicopot dia dari itu kecuali dengan keyakinan pula. Kita nyatakan dia sebagai seorang muslim, yakin dia, kita, bahwa dia sebagai seorang muslim. Untuk kita katakan dia tidak lagi sebagai seorang muslim, artinya kafir, harus juga di atas keyakinan. Dalil, adillah yang sangat kuat untuk kita katakan kafir. Ini ada pertanggungjawaban. Kenapa antum mengatakan bahwa dia kafir? Baik. Kita katakan, oh dia menentang sholat. Dia mengatakan dengan ucapannya. Dan kita pastikan bahwa dia meyakini ucapannya itu. Bahwa sholat itu tidaklah wajib. Kita katakan kafir dia. Barakallahu fikum. Apakah bentuk rekaman atau tulisan. Barakallahu fikum. Atau ucapkan yang diucapkan orang yang disaksikan oleh sekian banyak orang. Allahu musta'an. Babul khamis, al-babul khamis, bab yang ke-5 di salat tatawu. Jadi kesimpulannya tadi bahwa siapa yang meninggalkan salat karena menentang, kafir ijma'an. Semua ulama kita sepakat tentang kekafirannya. Kemudian dia meninggalkan salat karena malas. Siapa yang meninggalkan secara keseluruhannya, maka kafir. Barakallahu fikum. Dan siapa yang meninggalkan sebagian, melakukan sebagiannya, maka tetap dia sebagai seorang muslim fasik namanya. Ada titel lain. Teh muslim fasik. Seorang muslim yang fasik karena meninggalkan kewajiban. Al-babul khamis fi salatit tatawwu. Kita masuk ke pembahasan salat tatawwu, salat-salat sunnah. Wa fihi masail. Wal muradu bit tatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dengan tatawwu di sini adalah semua ketaatan yang bukan wajib hukumnya. Al-masalatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha. Baik. Yang pertama adalah keutamaannya. Keutamaan salat sunnah atau salat tatawu. Dan hikmah disyariatkannya. Fadluha, keutamaannya adalah at-tatawu bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilmi. Keutamaannya salat tatawu atau tahu bisalah, melakukan ketaatan dengan sholat min abdalil kurubat, termasuk ibadah kurubat yang paling utama ba'dal jihad fisabilillah wa talabil ilmi, setelah jihad fisabilillah dan menuntut ilmu. Ranking ketiga, barakallahu fiik. Ranking ketiga yakni jihad fisabilillah wa talabul ilmi, kemudian apa? Baik, sholat tatawu. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqarrubi ila rabbih binawafil shalawat. Kenapa? Kenapa kita katakan utama? Karena terus-menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan taqarrub ini dengan cara melakukan salat tatawu. Taqarrub ila Allah subhanahu wa taala binawafil shalawat. Baik, tidak beliau meninggalkannya. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala qala man aada li waliya faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Al hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, man 'ada li waliya, siapa yang memusuhi waliku. Baik. siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil, maka aku umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai', dan tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kurubat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara wajib. Kurubat, ibadah-ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang wajib, seperti salat lima waktu. Yang paling dicintai, yang paling afdal, yang paling utama, salat lima waktu. Karena wajib. Puasa Ramadan karena wajib, lebih utama daripada apa? Daripada semua salat, semua apa? Semua puasa-puasa sunnah. Salat lima waktu, barakallahu fikum, lebih utama dari semua salat-salat. Zakat lebih utama, lebih unggul, lebih afdal dari semua uang atau harta yang kita keluarkan. Haji dan seterusnya. Tidaklah seorang dari hamba-hambaku mendekatkan diri kepada aku yang aku lebih cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi, dan terus menerus seorang hamba atau hamba-hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan nawafil, nafilah-nafilah, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, barakallahu alaikum, sadaqah-sadaqah, tatawu, barakallahu alaikum, bin nawafil, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan nafilah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk asbab, asbabu mahabbatillah. Asbab-asbab dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyyatiha. Hikmah kenapa disyariatkan salat tatawu ini? Wa qad syara'a Allah Subhanahu wa taala tatawwa rahmatan bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat-salat tatawu ini sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwan min jinsihi. Maka Allah menjadikan setiap kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya ini ada tatawu, ada amalan tambahan-tambahan dari jenis ibadah itu. Puasa Ramadan wajib, di sana ada puasa-puasa sunnah. Salat lima waktu wajib, di sana ada salat-salat sunnah. Zakat wajib, di sana ada sedekah-sedekah. Barakallahu fikum. Baik. Liyazdadul mu'minin imanan wa rifa'atan fid darajati bi fi'li hadha at-tatawwu. Kenapa hikmahnya disunnahkan salat tatawu atau ibadah-ibadah tatawu? Liyazdadal mu'minu imanan wa rifa'atan, agar supaya seorang mukmin bertambah imannya dan bertambah kedudukan, ketinggian dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi fi'li hadha at-tatawwu, dengan melakukan tatawu ini. Taib. Walitakmulul fara'id, dan agar supaya sempurna kewajiban-kewajiban ini. Taib. Barakallahu fikum. Boleh jadi salat yang kita lakukan lima waktu ini ada yang kurang padanya. Boleh jadi ada yang kita lupa, boleh jadi kurang khusyuk, boleh jadi terganggu, boleh jadi lalai. Maka untuk menyempurnakannya diambil dari apa? Salat-salat tatawu untuk menyempurnakannya. Paham barakallahu fikum. Wa tujbaru yaumal qiyamati bi hadza tatawu, wa tujbar, disempurnakan, ada yang kurang disempurnakan dari apa? Di hari kiamat nanti diambil ini dari tatawu untuk menyempurnakan kewajiban salat. Fa innal faraida ya'tariha an-nas. Karena kewajiban-kewajiban salat lima waktu ini ya'tariha, terkadang ditimpa kekurangan, kurang khusyuk, kurang ikhlas, mungkin barakallahu juga ada campuran-campurannya, atau ada keterlupaan, atau ada kelalaian pikirannya entah kemana-mana, barakallahu fikum. An-nas. Kama bi hadits Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna awalama yuhasabu bihil abdu al muslimu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya awal pertama kali yang dihisab atau diperhitungkan atas seorang hamba yang muslim di hari kiamat adalah salat. Barakallahu fikum. Pertama kali yang dihisab, barakallahu fikum, untuk seorang mukmin adalah salatnya. Fa in atamma, kalau dia menyempurnakannya, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, qila unduru hal lahu min tatawwu. Kalau tidak sempurna, maka dikatakan apakah dia memiliki salat-salat tatawwu? Salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwun ukmilat al-ukmilatil fariidatu min tatawwihi. Kalau ternyata ada tatawwunya, ada salat-salat sunnahnya, maka disempurnakanlah kewajiban yang kurang ini dengan menambahkan kepadanya salat-salat sunnah. Thumma yuf'alu bisa'il amali mafruati mithla dhalik. Kemudian diperlakukan semua amalan-amalan wajib seperti itu. Artinya ketika dia soal puasa Ramadannya kurang, barakallahu fikum, kurang misalnya seorang perempuan, baik, dia puasa Ramadan, baik, kemudian suatu ketika dia tidak puasa, baik, karena haid mungkin, atau nifas, atau hamil, atau apalah, atau laki-laki dia karena sakit, kemudian dia lupa bayar mungkin ya, baik, dia lupa bayar dia lupa bayar utangnya, kemudian dia melakukan puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu, maka puasa-puasa ini diambil untuk melengkapi yang kurang yang ada pada kewajiban tadi. Barakallahu fikum. Jadi ini keutamaannya, masya Allah, luar biasa, suatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga keutamaannya bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semakin banyak kita melakukan ibadah-ibadah tatawu. Terus pembahasan kita ini salat-salat tatawu. Jadi akan dibahas nanti salat apa saja yang merupakan salat-salat sunnah. Yang jelas salat lima kali ini adalah salat wajib. Hikmahnya adalah apa? Untuk menambah iman seorang hamba dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang sekiranya ada pada salat-salat wajib. Jadi, maka diambillah barakallahu bikum salat-salat sunnah untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dari salat wajib. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu bikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.